Kita panggil ada Nasya Akila Monata. Terima kasih banyak buat MGIC. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. MGIC nyanyi bareng-bareng ya.